السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, bimbingan ke jalan yang lurus untuk membedakan diri dari ashabil jahim. Qala rahimahullah wa hadhihi al mushabaha lil yahudi wan nasara wa lil aajim min ar rumi wal fursi لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين. Penyerupaan mereka terhadap Yahudi dan Nasrani, penyerupaan mereka terhadap Ajim, orang-orang Ajam selain Muslimin, minar Rumi wal Fursi, Romawi dan Persia. Karena orang-orang kafir barakallahu fikum ada berbagai macam jenis. Ada ahlul kitab, ada yang bukan ahlul kitab. Ahlul kitab biasa disebut Yahudi dan Nasrani atau disebut ahlul kitab. Sedangkan yang lain disebut asing. Bangsa-bangsa, agama-agama asing. Sehingga bisa jadi muncul agama-agama yang baru yang mungkin dulu enggak ada sekarang ada. Maka itu semua termasuk ajim, agama asing. Menyerupai mereka, lama ghalabat ala muluki syar, ketika mereka mengalahkan raja-raja di timur, hiya wa anthaliha, yang begitu yang sejenis itu, mimma khalafu bihi hadiyal muslimin, yaitu mereka menyelisihi petunjuk, hidayah, kebiasaan yang baik pada kaum muslimin. Wadakhalu fi ma karihahu Allah wa rasulah. Maka mulailah mereka masuk ke dalam apa yang Allah tidak sukai. Memang yuqal, dikatakan, annasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti agama penguasanya. Maka ketika kaum muslimin di sebagian negeri terkalahkan karena kesalahan mereka sendiri, menjauh dari agamanya, maka Allah takdirkan kalah. Ketika itu mulailah terjadi musyabahah, penyerupaan dengan orang-orang asing, dengan orang-orang di luar Islam, karena mereka penguasanya dianggap keren, karena itu kebiasaan penguasanya, kebiasaan orang besar, kebiasaan orang-orang pejabat-pejabat besar, kebiasaan orang kaya, kebiasaan orang mulia dan seterusnya. Maka mulailah mereka masuk pada perkara-perkara yang Allah tidak suka, dan Rasulullah SAW melarang. Saat itulah mereka bertambah lemah. Sallallahu alaihi muturk al-kafirin. Akhirnya mereka dikalahkan oleh pasukan Turk, Turki, yang kafir. Padahal sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk perangi mereka, tapi justru kaum muslimin yang diperangi oleh Turk. Hatta fa'alu fil bilad wal ibad ma lam yajri fi daulatil islami qat, Hingga terjadilah di negeri-negeri muslimin kejadian yang sangat mengerikan yang tidak pernah terjadi di masa-masa kaum muslimin sebelumnya. Tidak pernah terjadi seperti pembantaian di masa serangan Turki ini. Ikhwan ibn na'azukumullah. Mereka membawa tentara yang barbar. Mereka membawa pasukan yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Mereka bantai manusia seperti membantai hewan. Bergelimpangan mereka di dataran seperti banjir darah. Nafsullah salam al-afiyah. Adab minallahi ta'ala. Karena mereka meninggalkan agamanya, kemudian sok bergaya dengan kebiasaan orang-orang kafir. Berbangga dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam. Fasallatuhum alaihim kuffar. Maka Allah jadikan orang kafir menguasai mereka, membantai mereka, membunuh mereka. Yang lam yajri fi daulatil islami mislah. Yang enggak pernah terjadi di negeri-negeri Islam yang seperti itu. Wa hadha tasdiqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallam. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian pasti nanti sungguh-sungguh akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Dalam satu riwayat ditanya apakah Yahudi dan Nasrani, dikatakan faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam riwayat lain yang ditanyakan bukan Yahudi dan Nasara tapi negerinya Romawi dan Persia, ya Rasulullah. Agak berbeda, Yahudi dan Nasrani sudah jelas agama. Adapun Romawi dan Persia, Romawi Nasrani, Persia itu penyembah api, ajam, ta'ajim. Ketika ditanya Romawi dan Persia, ya Rasulullah, qala waman, waman innas, illa ula'ik. Siapa lagi manusia, kalau bukan mereka. Artinya Yahudi juga, Nasrani juga, penyembah api juga. Yani ajim, agama-agama di luar Islam juga. Kalian akan mengikuti mereka nanti suatu saat. Latah. Sehingga kitab ini kita pelajari agar kita kaum muslimin jangan latah. Wah, itu mereka begitu. Ayo kita ikut mereka. Oh, kita mereka punya ini, kita ikut mereka. Oh, mereka punya itu, kita juga punya. Itu latah namanya. Jangan kita mengikuti jejak-jejak orang-orang di luar Islam. Kita punya karakter sendiri, kita punya agama sendiri, kita punya budaya sendiri, budaya Islam. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun tadinya itu kebudayaan Arab, kalau sudah Rasulullah SAW menyontohkan, apalagi menyuruh menjadi sunnah, menjadi ajaran Islam, saya benci dengan orang yang memisahkan antara Islam dengan Arab. Padahal Rasulullah SAW diutus dari kalangan Arab. Dan beliau mengajarkan perkara yang dikatakan oleh Arab dan jelek, Rasulullah bantah. Kebiasaan budaya Arab yang buruk, busuk, ditentang oleh Rasulullah SAW. Artinya yang diajarkan oleh Nabi bukan Arabiyah, tetapi Islamiyah. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah Nabawiyah. Kata para ulama, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kebiasaan Arab yang Nabi tidak menyuruh, tidak mengingkari, itu bukan sunnah. Kebiasaan Arab yang mubah. Silakan cari apa makna jibiliyah. Para ulama membahas, jibiliyah adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Arab, tapi Nabi tidak menyuruh, tidak melarang. Ini boleh-boleh saja. Kita di Indonesia, ya kerjakan seperti orang Indonesia, silakan. Kalau pada perkara jibiliyah. Tetapi kalau sudah ada ajaran sunnah, Nabi menyuruh, maka itu bukan lagi kita katakan Arabiyah. Itu bukan budaya Arab. Itu sunnah. Dari sunnah Rasulullah SAW, ajaran Islam. Kembali kepada kita. Wa kana al-muslimuna ala ahdi nabiyihim wa ba'dahu la ya'rifuna waqtal harbi illa bisakinah. di antaranya sebagai contoh. Kaum muslimin di zaman Nabi SAW dan juga di masa para sahabat ketika itu, la ya'rifuna waqtal harbi illa bisakinah. Mereka tidak mengenali situasi perang kecuali ketenangan. Baik. Berarti yang membuat riuh, ramai, itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Sedangkan hari ini lihatlah, hampir semua agama, bahkan kaum muslimin ikut-ikutan, kalau situasi perang dibikin ramai. Apakah dengan drum, apakah dengan apalagi, dengan trompet, atau dengan mencuri-curi, begitu. Ikhwan ibn a'azzakumullah, padahal ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat untuk berperang, ada yang berdoa keras, berzikir keras, ditegur oleh Rasulullah SAW. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wal ghaiba. Tenang, tenangkan diri kalian, tenangkan diri kalian. Kalian tidak berdoa pada yang tuli, kalian tidak berdoa pada yang tidak ada. Allah Ta'ala ada dan Allah Maha mendengar. Sehingga walaupun zikir, ini yang pernah merasa beristighfar saja. Allah, jurit-jurit dengan Allah sampai hampir habis. Ngapain? Mana bila nazarum lusat itu kayaknya setiap cerita jihad begitu, Ustaz, di mana-mana. Baik, kita baca riwayat-riwayatnya. Apakah mereka dalam perang itu ribut dengan suara keras atau tidak? Qala Qais ibn Ubadah, wa huwa min kibari tabi'in. Qais ibn Ubadah ini salah satu tokoh besar dari para tabi'in. Kanu yastahibbuna khifdhas sauti inda dzikri. Mereka dulu para salaf, karena ini bicara tabi'in, bertemu dengan para sahabat. Mereka dulu para sahabat menyukai untuk merendahkan suara ketika dzikir indal qital. Allah Akbar dzikir bukan? Kecuali kalau takbir itu sebagai komando. Kalau saya takbir satu kali, maju. Kalau saya takbir dua kali, berhenti. Misalnya kata komandannya, ya silakan keras supaya didengar semua. Tapi kalau maksudnya zikir, tidak harus keras. Wa indal janaiz, indal qitali wa indal janaiz. Ketika perang dan ketika jenazah, tidak perlu keras-keras. Enggak perlu dengan menjerit-jerit, la ilaha illallah, enggak perlu. Zikir masing-masing pada dirinya. Hadis ini barakallahu fiikum dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Qala wa kadzalika sa'irul athar. Dan demikian pula banyak asar-asar taqtadi annahum kanat alaihim as-sakinah. Juga dalam asar-asar riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa mereka para salafus saleh dalam peperangan dan dalam jenazah mereka sakinah, tenang, tidak riuh, tidak ribut. Fi hadhihi al-mawatin ma'am tila'il qulubihim bidzikrillah. Bersama dengan penuhnya hati mereka dengan zikrullah. Dalam, jangan dikira mereka tidak berzikir, mereka berzikir. Wa ijlalihi wa ikramih. Mereka memuliakan Allah, mereka meninggikan Allah, mereka berzikir kepada Allah. Kama anna halahum fi sholati kadzalik, sebagaimana mereka ketika salat. Kalau bukan qiraahnya jahran, mereka membacanya sirran. Demikian pula zikir ketika ruku', zikir ketika sujud, mereka mengucapkan dengan lidahnya subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Tetapi fi nafsihi, pada dirinya saja, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana raf'u as-sauti fi hadhihi al-mawatin ath-thalath min 'adati ahli al-kitab wal a'ajim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya merendahkan suara dengan zikir di tiga tempat tadi barakallahu fikum adalah yang dianjurkan. Sedangkan raf'us saut, mengeraskan suara di tiga tempat tadi, min adati ahlil kitab. Itu kebiasaannya ahlul kitab. Wal a'ajim, kebiasaan orang-orang asing di luar Islam. Tsumma qad ibtuliya biha katsirun min hadhil ummah. Akhirnya umat ini terbawa mereka. Pengen rame. Walaysa hadha mawdi'u istiqsa'i dhalik. Dan bukan ini tempat kita merincikan masalah ini. Hadis yang sahih sudah kita bacakan tadi. Ucapan Rasulullah SAW, irba'u ala anfusikum. Yang ternyata itu adalah perjalanan jihad. Irba'u ala anfusikum. Tenangkan diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Dan tidak berdoa pada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Sehingga tidak perlu menjerit-jerit. Fa'an Amr ibn Maimun al-Azdi. Qala Umar. Diriwayatkan dari Maimun al-Azdi, Amr ibn Maimun, berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kana ahlu jahiliyah la yufiduna min jam'in hatta tatlu'a asy-syams. Bahwasanya mereka kaum jahiliyah, mereka tidak ifadah dari tempat wukufnya mereka atau tempat bermalamnya mereka hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Wa yaquluna asyriq sabir kaifama kaima nughir. Orang jahiliyah berkata bersiang-sianglah dikit sampai syuruq, asyriq tunggu sampai terbit matahari agar kita tidak diserang. Kalau berangkat terlalu pagi gelap takut diserang. Fakhalafa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka nabi menyelisihinya. Wa afadha qabla tulu'i asy-syams, maka beliau mengajarkan untuk ifadhah ke Mekkah di tanggal 10 Dzulhijjah sebelum terbit matahari. Wa qad ruwiya fi hadzal hadits fima adunnuhu annahu qala, dan diriwayatkan sebagaimana saya kira bahwa itu diriwayatkan dan berkata khalafa hadiyana hadiyal musyrikin atau khalafa hadiyuna hadiyal musyrikin, hadi kita menyelisihi hadinya musyrikin. وبهذا صار الوقوف الى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء. Oleh karena itu wukuf ma بعد الغروب, wukuf setelah terbenam atau sampai setelah terbenam, wajib menurut jumhur para ulama. Waruknan inda ba'dihim, dan sebagainya menyatakan rukun. Para fuqaha biasa menyamakan antara wajib dengan rukun. Rukun dan wajib biasanya sama, kecuali pada haji. Dibedakan antara rukun dengan wajib. Kalau wajib dilanggar terkena dam, tetapi kalau rukun dilanggar batal hajinya. Taib, di antara contoh rukun adalah wukuf di Arafah. Mengapa? Karena Nabi menyatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ini intinya haji adalah wukuf di Arafah. Kalau enggak ada itu, ya namanya bukan haji. Batal, berarti rukun. Taib, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau wukuf tapi enggak sampai terbenam matahari? Masih terang, udah selesai. Yang penting saya udah wukuf. Kata para ulama, wajib. Wajib wukuf sampai terbenam matahari. Wajib wukuf sampai terbenam matahari. Para ulama yang lain menyatakan bahkan rukun. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam dengan kalimatnya, ruknan inda ba'dihim wa wajiban inda jamahir al-ulama. Jadi jumhur para ulama menyatakan wajib sampai terbenam matahari. Tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Wajib. Bahkan sebagian yang lain, lebih sedikit memang, karena yang tadi yang jumhur, yang lebih sedikit menyatakan rukun malah. Tidak sah hajinya kalau tidak sampai maghrib. Maka ketika kalian haji nanti setelah wukuf, itu kaum muslimin di perbatasan Mina, di perbatasan Arafah, seperti balapan lari maraton yang pakai finish begitu, pakai batas, ditutup oleh polisi-polisi. Sunnah. Belum boleh, belum maghrib, belum terbenam matahari. Sampai ketika terbenam matahari, dibuka. Berol manusia dari Arafah keluar. Karena menjalankan perintah tadi dari Nabi SAW, yaitu wukuf sampai maghrib, jangan sampai menyelisihi mereka. Ini lain dengan ifadah tadi. Tadi ifadah. Sekarang wukuf. وكرهوا شدة الإسفار بالفجر صبيحة الجمع. Dan tidak disukai, makruh hukumnya, kalau melakukan salat subuhnya sangat isfar di fajar, sabihati jam'in, fajar di pagi hari jamak, hari jamak tanggal 10 Zulhijjah. Barakallahu fiikum. Biasanya disunahkan oleh Nabi SAW, asfiru bil fajri. Ada dua pendapat, yang satu rajih, yang satu marjuh. Pendapat yang rajih, yang benar adalah asfiru, panjangkan salat subuhnya sampai isfirah, sampai menguning. Sunnah dipanjangkan salat subuh sampai isfirah. Yang marjuh pendapatnya Ahnaf, pengikut madhab Hanafi. Kerjakanlah subuh pada isfirar, jadi komatnya nanti. Kalau sudah terang, baru komat. Dan qadarullah, ketika saya di Unaizah, imam masjid di tempat saya tinggal itu Hanafi, Ahnaf. Bukan dia malas atau dia sering terlambat sehingga kesiangan, enggak. Dia sengaja datangnya persis azan, dia sudah datang. Dia duduk sholat sunnah, setelah itu berdiri ke jendela. Nunggu istirahat. Kalau saya sholat di situ, hampir gak sabar nunggunya. Ini gak komat-komat. Lihat lagi, belum. Lihat lagi. Sampai istirahat, komat. Akhirnya masjid kita, bukan masjid saya, di situ itu jadi masjidnya mutaakhirin. Ini hikmah. Kau masjid mutaakhirin, masjidnya orang terlambat. Jadi yang terlambat di masjid sana, yang terlambat di masjid sana, yang terlambat di masjid manapun datang ke sini. Karena yakin belum komat. Sehingga kalau subuh paling ramai. Mobil-mobil di luar banyak. Padahal ketika 5 waktu yang lainnya sepi-sepi saja. Paling 5 orang, 6 orang. Kalau subuh banyak. Karena ketika kamu terlambat di masjid lain, masjid itu masih bongkomat. Karena imamnya Ahnaf. Keluar sedikit untuk menunjukkan tentang makna istirar. Wallahu ta'ala alam, sampai hari ini saya menganggap yang rajih adalah istirar itu panjangkan salat subuh sampai istirar. Mengapa? Karena Nabi sendiri selalu mengerjakannya di waktu ghalas. Di waktu ghalas. Belum terang. Masih gelap. Itu ghalas. Tetapi panjang. Kata para sahabat, kami datang salat subuh bersama Nabi fi ghalasin, di waktu gelap. Ini betul-betul awal fajar. Ketika kami selesai salat, kami bisa mengenali siapa di kanan kami dan di kiri kami. Ketika awal salat, tidak bisa. Hanya bayangan hitam saja. Karena waktu itu tidak ada lampu seperti sekarang. Kata para sahabat, kami memulai salat kami dalam keadaan kami tidak tahu siapa di sebelah kami. Setelah selesai salat subuh, kami bisa mengenali siapa sebelah kami. Artinya salatnya sampai isfirar, panjang. Disunahkan salat subuh memanjangkan bacaan. Kembali kepada pembahasan. Kali ini yaumal jam'i di tanggal 10 Zulhijjah tidak dianjurkan untuk memanjangkannya sampai ispirar. Mengapa? Khawatir tasyabbuh nanti mereka ifadahnya. Karena habis itu mereka akan berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Baik. Kalau mereka berangkatnya setelah matahari terbit, sama dengan jahiliyah dulu. Yaitu kalimat mereka, asyrik tabir, kaifama nughir. Siangkanlah dikit agar kita tidak diserang. Baik. Supaya jangan menyerupai mereka, saat itu tidak dianjurkan berpanjang-panjang dalam salat subuhnya. Ringkas saja, jam. Sehingga tidak kesiangan mereka berangkat ifadah. Ini khonibina azzaqullah, sampai segitunya para ulama untuk berhati-hati dari tasyabuh. Berhati-hati dari tasyabuh. Dari musyabahah kufar. Agar jangan sampai menyerupai orang-orang kafir. Thummal haditsu qad dzakara fihi qasd al mukhalafa lil musyrikin. Kemudian di dalam hadis disebutkan di sana tujuan hikmah dari menyelisih musyrikin, yaitu ucapan di dalam hadis tadi, khalafa hadiyuna hadiyal musyrikin. Ini ucapan diriwayatkan. Kalau diriwayatkan, berarti itulah dalil, itulah bukti bahwa ketika kita menyelisihi itu memang tujuannya. Tujuannya adalah nukhalif, kita menyelisihi hadiyal musyrikin, menyelisihi kebiasaan orang-orang musyrik. Setelah lengkap agama, setelah lengkap sunnah, kita pegang kuat-kuat dengan tangan kita dan kita gigit dengan geraham kita kuat-kuat, tiba-tiba orang kafir menyerupai. Bagaimana? Apakah kita tinggalkan sunnah agar menyelisihi mereka? Tidak. Kata para ulama, kalau mereka yang meniru kita, biarkan. Bukan urusan kita. Sehingga jangan bodoh diombang-ambingkan oleh mereka. Mereka ikuti kita, kamu ganti. Kamu ganti, diikuti lagi, pindah lagi ke sana. Tidak seperti itu agama ini. Agama ini sudah lengkap, sempurna. Sehingga kalau engkau mengerjakan satu sunnah, kemudian mereka ikut, biarin saja. Lalu itu Yahudi juga pakai jenggot. Ya berarti Yahudi yang niru muslimin. Ya. Jangan kemudian malah kita cukur. Kita selisihi mereka. Pertanyaannya, agama mereka yang mana? Agama mereka, kata Nabi, khaliful majus, khaliful yahud. Selisihi mereka. Biarkan jenggot. Sehingga kalau mereka berubah, ya urusan mereka. Kita tidak disuruh untuk menyerupai mereka. Tetapi kita tidak peduli kalau mereka menyerupai kita. Silakan. Kalau perlu masuk Islam sekalian. Iya kan? Mengikuti kita, ikuti kita, ikuti kita sampai kemudian jadi muslimin. Ya bagus. Sebab sekarang ada yang ibadahnya di gereja kayak sholat. Walaupun tetap yang dipuji tiga Tuhan, tapi ada berdirinya, ada rukunya, ada sujud. Satu mereka meniru kita, apakah kita ganti saja sholatnya? Kita rubah. Ya jangan. Kenapa sholatnya kita rubah? Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa aydan fa'an Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Contoh berikutnya menyelisihi orang kafir adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian minum di bejana-bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan di piring-piring emas dan perak. Fa innaha lahum fi dunya walakum fil akhirah. Karena itu adalah untuk mereka di dunia, sedangkan untuk kalian nanti di akhirat. Sehingga di dunia tidak boleh memakai gelas emas atau gelas perak. Dan kemudian para ulama menyatakan termasuk sendok. emas, sendok, perak, termasuk garpu, termasuk apa saja peralatan-peralatan makan kalian dari emas. Bahkan mereka juga membahas ceretnya tidak boleh dari emas, enggak boleh dari perak. Fa innaha lahum, itu adalah kebiasaan mereka di dunia. Untuk mereka di dunia, adapun kalian nanti di akhirat, di dunia tidak boleh memakai bejana emas atau perak, enggak boleh memakai piring emas atau perak. Wa an Jubair ibn Nufair dari Abdullah ibn Amr qala ra'a Rasulullah sallam alayya thawbaini mu'asfaraini. Ini contoh berikutnya. Rasulullah SAW melihat aku memakai dua pakaian atas dan pakaian bawah, mu'asfarain. Mu'asfarain yakni yang warnanya kuning oranye dan beraroma wangi. Inna hadhihi min thiyabil kuffari fala talbasha. Kata Nabi, ini adalah pakaian orang kafir, jangan kalian pakai. Akhrajahu Muslim fi sahihi. Dikeluarkan oleh Muslim fi sahihi. Walaupun berbeda satu masalah bejana, piring, gelas, dan yang satu lagi masalah pakaian. Tetapi asyahid, yang menjadi dalil adalah kalimat belakangnya. Itu untuk mereka orang kafir di dunia. Untuk kalian nanti di akhirat. Demikian pula yang kedua, thiyabal kuffar, itu pakaian orang kafir, jangan kalian pakai. Dua hadis ini sama-sama memerintahkan kita untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir. Allala an-nahya an lubsiha bi annaha min thiyabil kuffar. Alasan Rasulullah SAW melarang kita memakainya adalah itu pakaian orang kafir, jangan ditiru. Tapi mirip Ustaz dengan pakaian ihram. Berbeda, tidak sama. Selembar dikanya selembar, tidak sama. Mu'asfarain, oren warnanya, tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan dibenci. Kok Rasulullah SAW tahu ya akan ada agama yang kayak gitu? Ikhwan, ini agama dari Allah yang Maha Ta'ala, yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk ini, yang menakdirkan dari dulu dari Adam sampai akhir masa semuanya Allah SWT. Allah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Apalagi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, maka Nabi tinggal menyatakan itu pakaian orang kafir, selesai. Ikhwan ibn a'azakullah, para sahabat tidak nanya pakaian orang kafir yang mana ya Rasulullah. Sepertinya orang Nasrani tidak begitu. Sepertinya orang Yahudi juga tidak begitu. Tidak memakai mu'asfar. Baru kemarin-kemarin ini jadi tenar viral. Karena beribadah kepada selain Allah di masjid Allah. Astagfirullah. Disambut, disuruh beribadah di masjid. Ini kebablasan. Kebablasan sangat. Wa anna al-masajid lillah, sesungguhnya masjid untuk Allah, fala yad'u ma Allah ahada, maka jangan beribadah pada selain Allah di masjid Allah. Kok bisanya toleransi sampai silakan beribadah di masjid kami, kemudian di masjid beribadah pada selain Allah? Ini wallahi tak terbayangkan dulu. Enggak akan percaya kaum muslimin yang terdahulu kalau dikatakan di zaman sekarang terjadi. Mereka akan kaget, beribadah pada selain Allah di masjid Allah, diizinkan silakan beribadah pada selain Allah, silakan syirik, ahlan wa sahlan. Padahal Allah turunkan wahyunya khusus, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid ini milik Allah. Kalau kita tidak berkata bahwa itu sinkretisme agama, apalagi? Kalau mengingkari ini bukan sinkretisme agama, apalagi? Tidak mungkin yang lain kecuali peleburan agama. Ini misi sinkretisme agama yang sungguh mengerikan. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Semoga Allah berikan petunjuk pada seluruh kaum muslimin dan berikan hidayah pada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin. Semoga mereka diberikan ilmu tentang tauhid was sunnah dan semoga mereka disatukan di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.